Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabarak wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du falhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala catat kegiatan kita ini termasuk dari amal soleh, amal ibadah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju jannah. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan, melakukan perjalanan untuk menimba ilmu, mencari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju jannah, menuju surga. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini, untuk pelajaran ad-da'wa, kita istirahat dulu, karena ada satu hal. Kemudian untuk mengisi waktu yang ada, yang semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita semakin bertambah iman dan takwanya, insyaallah kita akan mengulang ataukah memurojaah, mengingat dan mempelajari kembali hadis yang ada pada kitab Arba'in Nawawiyah, Al-Arba'un An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah hadis yang pendek, yang singkat, insyaallah kauman kita sudah hafal, namun kandungan dan isinya luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam kehidupan dunia ini dan juga terkait dengan kehidupan akhirat kelak. Tepatnya hadis yang ke-12 dari sahabatnya nanti aja mungkin ada ingat nanti ya. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tayyib. Apa Hudzaifah sakit nerjemahkan boten? Baret hijau. Sakit. Boten sakit. Nyuwun tulung tanggane nggih angsal monggo. Jenengan sing matur. Nah, tangga cedake mawon ampun tak ada-ada. Oke, siap. Nah, mantan sopir Saudi. Monggo, Pak. kerjasama yang baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bisa bantu, Pak? Sakit bantu, Badan? Ya, dicoba, bismillah. Monggo. Terjemahannya. Nggih. Nawakulah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Barakallahu fikum. Ya Masya Allah, Pak Abu Hudhaifa. Singkrum sofa ya Abu Hudhaifa. Gitu Pak ya. Masya Allah. Manfaat punya tetangga yang baik. Gitu Pak ya. Kita gak bisa menerjemahkan, bisa dibantu. Gitu Pak ya. Nah, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, mathalul jalisi soleh wa jalisi su, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Ya, teman yang baik kita akan menjadi baik, mendapatkan kebaikan. Di antaranya tadi kita enggak bisa menerjemahkan karena punya teman yang baik, tetangga yang baik, ya dibantu menerjemahkan. Kalau teman yang jelek, ya kita kena getahnya. Ya. Kata orang Jawa itu, orang mangan nongkone neng kena pulute itu ya Pak Mas Guri ya. Pulut itu kan luar biasa. Ya barang sepele tapi ya rodanya beli ya ini ya. Serah melu-melu kena pulute ya itu. Tayyip. Jadi tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari tanda baiknya, bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, atau dengan terjemahan lain yang bukan menjadi urusannya. Tayyib. Masya Allah. Ini hadis yang simpel pendek. Saya yakin gak nyampe 5 menit disuruh hafal itu udah hafal. Ya, apalagi yang pernah hafal. Ya, suruh angkat tangan mungkin langsung bisa menyampaikan dan mengulangi. Tapi yang namanya ilmu, terkadang kita lupa dan terkadang kita butuh diingatkan, ya, dan butuh untuk diingat-ingat kembali. Makanya dalam ayat wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan. Naam. Dikarenakan hal tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini tadi hadisnya dan terjemahannya juga sudah. Sekarang tinggal siapa sahabat dan yang mengeluarkannya. Nah. Kalau tidak salah, namanya kunyahnya Abu Ibrahim. Ngatan Pak Ki. Jenengan Abu Ibrahim nggih. Abu Ibrahim. Tayyib. Monggo Pak. Adiknya juga Abu Ibrahim juga. Masyaallah, kakak Abu Ibrahim juga. Masyaallah. Apik tenan. Monggo Pak, Abu Ibrahim. Siapa sahabat dan yang mengeluarkannya? Wallahualam. Samping kanannya. Supaya samping kanannya lagi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Enggak ingat. Belakangnya, Pak. Enggak ingat. Pak Zulfa. Abu Sinan jenengan, Pak. Abu Muhammad, Masya Allah. Moga Abu Muhammad. Nu'man bin Bashir, akhrajahu Muslim, Masya Allah, luar biasa. Tapi amit nyun sewu Pak, jadi ngantir yang beruntung. Lumayan, ya, nebak tapi keliru, ya, mending lah, ratu wanisite ini. Baik. Abu Zaid ingat apa betul? Lupa. Ada ingat moga? Abu Nu'aim? Oh, Abu Royan, masya Allah. Atau apa betul? Abu Royan ya? Nggih. Tirmidzi. Punya contekan, Bu? Enggak. Rahasianya apa, Mak? Kok bisa ingat itu rahasianya gimana? Oh, dulu pernah hafal, masya Allah. Yes, masya Allah. Rezeki, Mas. Butuh ditiru itu ya. Tayyip. 100 untuk Mas Freddy. Nah. Abu siapa tadi? Abu Ruyan ya. Tayyip. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia atau yang bukan menjadi urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ada ucapan dari seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id. Abu Dzar itu namanya siapa? Kalau Abu Sa'id kan namanya tahu ya jenengan ya. Tapi kalau Abu Dzar itu namanya siapa? Jundub bin Junadah, masya Allah. Ditanya anaknya, bapaknya disebut juga, masya Allah. Jazakallah khair. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, wa man hasiba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa saja yang menganggap bahwa ucapannya itu termasuk dari perbuatan dia. Siapa saja yang menganggap bahwa ucapannya, ucapan dirinya itu dia anggap sebagai perbuatannya. Ya, sebagai amalannya. Maka qalla kalamuhu. Orang itu akan sedikit ucapannya, akan sedikit bicaranya. Illa fima ya'ni, kecuali dalam perkara yang menjadi urusannya. Kecuali dalam perkara yang bermanfaat bagi dia. Ya. Tayyip, misalkan ditanya pas belanja pagi, Argentina sama Indonesia berapa? Wah, saat ngerti Argentina yang kerungungan gitu jenis belanja ya. Argentina dengan Indonesia belanja berapa? Indonesia Argentina. Tayyip. Lah, walhasil ketika seorang menganggap bahwa ucapannya itu merupakan amalannya yang akan dia mintai, yang akan dia dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, yang dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat, ya, maka dia pun akan sedikit berbicara. Ya, ucapannya kan sedikit. Kecuali dalam hal-hal yang memang bermanfaat bagi dia. Kecuali dalam hal-hal yang menjadi urusannya. Nah. Dan masuk dalam ucapan di masa kita sekarang ini adalah tulisan. Ya, di medsos, di status, atau apalagi namanya story atau history ya. Kurang paham. Apa Pak Agus? Story apa history? Macam gaya loh. Ngerti enggak? Tayyip. Al-Muhim seperti itu. Jadi tulisan, ya, termasuk dari ucapan dia. Tayyib. Sehingga inilah ucapan Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa saja yang menganggap bahwa ucapannya termasuk dari perbuatannya yang akan dipertanggungjawabkan olehnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan asal ngomong. Dia tidak akan banyak bicara kecuali memang bermanfaat bagi dia ataukah yang menjadi urusannya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian diriwayatkan dari Al-Hasan, mungkin yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Hasan, beliau mengatakan, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, tanda bahwa Allah azza wa jalla itu tidak lagi perhatian terhadap seorang hamba, berpaling dari dia. Di antara tandanya adalah ayyaj'ala syughlahu, Allah azza wa jalla jadikan kesibukan hamba tadi fima la ya'ni, pada perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Pada perkara yang bukan menjadi urusannya. Ya. Sibuk dengan kalau anak-anak muda. Enggak cuma anak muda sih. Yang tua-tua udah nikah punya anak juga banyak sih. Main game. Iya kan. Tayyib. Kalau seandainya dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau seandainya dia gunakan untuk mendengarkan kajian. Masya Allah. Insya Allah bernilai pahala, bernilai kebaikan. Nah, dia gunakan jari jemarinya bukan untuk menggerakkan ya game, tapi untuk ya berdakwah dengan tulisan, mengirim artikel ke teman, kerabat, keluarga dan misalnya, insya Allah bermanfaat, bernilai pahala. Ya, tapi dia sibukkan untuk bermain game. Ya, ataukah dia sibuk ya mencari berita-berita, informasi yang bukan menjadi urusannya, baik di medsos atau di masyarakat dan semisalnya, yang tidak bermanfaat bagi dia. Maka diriwayatkan di Al-Hasan tadi bahwa itu termasuk tanda bahwa Allah Azza wa Jalla telah berpaling dari seorang hamba. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kaum muslimin itu mungqasamun atau mungqasimuna fil Islam ila qismain, terbagi menjadi dua. Kaum muslimin, orang-orang Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Dua kelompok. Yang pertama, al-muhsin fi islami, yang bagus keislamannya. Yang kedua, yang jelek keislamannya. Ada yang keislamannya, yakni agamanya baik, keislamannya bagus. Ada yang agamanya jelek, keislamannya jelek. Dan siapa yang termasuk dari yang bagus agamanya, bagus keislamannya, di antara mereka adalah tadi yang disebutkan dalam hadis. Ya, mereka-mereka yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, yang bukan menjadi urusannya. Nah. Kata beliau, fayashtagilu hadzal muhsin bima ya'ni. Orang yang bagus agamanya, yang bagus keislamannya, dia pun akan menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia. Menyibukkan dengan perkara-perkara yang ya menjadi urusannya. Mimma yajibu alaihi tarkuhu. Dia sibuk dengan perkara yang wajib untuk dia tinggalkan. dari hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang jelek, ya, dia berusaha untuk meninggalkannya. Tayyib. Wa mimma yanbaghi lahu tarkuhu kal makruhat. Demikian juga dia akan meninggalkan perkara-perkara yang patut untuk ditinggalkan. Seperti hal-hal yang makruh dalam agama ini. Ya. Hal-hal yang makruh dia akan tinggalkan. Dan dia tersibukkan untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Wa fudul al-mubahat allati la maslahata laha fiha. Dia juga akan meninggalkan perkara-perkara tambahan yang itu atau meskipun sifatnya boleh. Allati la maslahata lahu fiha, yang tidak ada maslahat baginya dalam perkara tersebut. Tayyib. Jadi meskipun boleh, ya meskipun mubah, tapi ketika dia nilai itu tidak bermaslahat bagi dirinya, maka dia pun tinggalkan. Nah. Karena hal tersebut sebagai pengamalan dari hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya, termasuk baiknya agama seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Tayyib. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa mafhumul hadith, kebalikan atau yang difahami dari hadis tadi, anna man lam yatruk ma la ya'ni fa innahu musiun fi islami. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat, ya, yang bukan menjadi urusannya, siapa saja yang tidak meninggalkan perkara tersebut, maka berarti orang itu jelek keislamannya. Islamnya, keislamannya, agamanya jelek. Wa dzalika syamilun lil aqwali wal af'al al manhiya anha nahya tahrim aw nahya karaha. Dan perkara ini yang tidak bermanfaat bagi dia mencakup ucapan maupun perbuatan yang dilarang, yakni haram, ataupun yang hukumnya makruh, yang dicela, dibenci. Tayyib. Ya, sehingga dari sini tentunya kita berupaya dan berharap agar kita termasuk dari orang-orang yang bagus keislamannya. Ya, sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak malah sebaliknya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian lalai dari hal-hal yang bermanfaat. Nah. Sehingga diri barakallahu fikum, dalam kehidupan kita sehari-hari tentulah banyak. Dan masing-masing kita insya Allah bisa mendeteksi dan bisa meneliti serta memilah dan memilih mana sih hal-hal yang bermanfaat bagi saya di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia bermanfaat bagi saya, menjadikan saya semakin lebih bertakwa, menjadikan saya lebih, ya, semangat untuk beribadah, menjadikan saya semakin kuat keimanannya. Kemudian juga yang bermanfaat bagi saya di akhirat, ya rahmatullah. Ya, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ampunannya dan seterusnya. Tayyib. Saya yakin kalau seandainya masing-masing hadir ini, ya, diminta satu, menyebutkan satu perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya insya Allah ada. Ya kan? Dan kalau seandainya dihitung, kemudian dikumpulkan, dikalkulasi, ya dijumlah, kan banyak sekali. Ya. Sehingga kesimpulannya, meskipun pendek dan simpel dari apa yang disampaikan oleh junjungan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk baiknya seorang atau keislaman seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, yang bukan menjadi urusannya, maka hal tersebut ya akan menjadikan kita lebih nyaman, menjadikan hati kita lebih tenang, menjadikan kalbu kita lebih tenteram, dikarenakan pikiran kita pun ya tidak dipenuhi dengan hal-hal yang bukan menjadi wewenang kita, yang bukan menjadi tanggung jawab kita, yang tidak bermanfaat bagi kita, dan seterusnya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada kita semua kaum muslimin, untuk kita menjaga, berupaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita cermati ayat ini, meskipun cuma satu ayat pendek, tapi kalau kita cermati dan kita aplikasikan, kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, luar biasa. Ya, kita akan menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, kita akan menyibukkan diri dengan zikir, kita akan menyibukkan diri dengan amal soleh, amar ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Kita akan meninggalkan hal-hal yang ya makruh, apalagi yang haram. Sebagai bentuk upaya agar kita terjauhkan dari api neraka. Kita juga akan menyibukkan diri kita dengan anggota keluarga kita. Ya. Kita arahkan istri-istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, cicit-cicit kita bagi yang punya, agar mereka semua terjauhkan dari api neraka. Sehingga ketika masing-masing kita sudah menerapkan dan mengamalkan ayat tadi, ya, maka hal-hal yang negatif insya Allah akan tersingkirkan. Tayyib. Sebagaimana perkara yang kita ketahui bersama, bahwa ketika seseorang ya waktu luangnya dan waktu kosongnya tidak dia gunakan untuk hal-hal yang positif, maka kecenderungan jiwa ini, kecenderungan jiwa kita akan mengajak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Naam. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Masing-masing jiwa, masing-masing nyawa, masing-masing diri kita, ya, seringnya, kebanyakannya mengajak pada perkara yang negatif. Ya, negatif itu apa saja? Banyak. Ya, hal yang tidak baik. Sehingga, kalau seandainya kita punya waktu luang, kalau seandainya kita punya kesempatan, kemudian kita manfaatkan, kita salurkan kesempatan dan waktu luang tadi untuk perkara yang positif, ya, maka insya Allah kita akan selamat dari hal-hal yang negatif. Tayyib. Tadi Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayatnya yang telah kita dengar, wahai, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita ingat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, beliau adalah rasul yang pertama. Ya, nabi, bahkan juga rasul yang pertama yang Allah Azza wa Jalla utus. Tayyib. Martabat dan kedudukan beliau sangat tinggi. Dan beliau terus berupaya untuk menasihati semaksimal mungkin, untuk beliau berikhtiar, berusaha dalam mengajak, menasihati, ya putranya. Kita ketahui bersama bahwa kalbu-kalbu manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan kalbu-kalbu manusia sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Tayyib. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul yang pertama, terus berupaya. Tidak mengenal kata bosan, tidak mengenal kata ya putus asa dan seterusnya. Meskipun air terus menerus naik, ya menggenangi tempat-tempat yang tinggi, ibaratnya lantai dua tenggelam, lantai tiga tergenang air, lantai empat seterus sampai gunung-gunung yang tinggi juga mulai tenggelam. Nabi Nuh terus berupaya mengajak, menasihati, merayu, membujuk apa yang beliau bisa, apa yang beliau usahakan untuk menyelamatkan sang putra. Nah, untuk menyelamatkan sang putra. Dan sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi bahwa kalbu-kalbu manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikkan kalbu sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Kita hanya berupaya, kita berusaha. Ya, kita berupaya, kita berusaha. Yang menentukan keberhasilannya, yang memberikan taufik, hidayah, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang jelas kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tadi, maka insyaallah lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau kita membiarkan anak-anak kita ya tidak perhatian dengan anak-anak kita, tayyib, maka ingat bahwa masing-masing kita adalah ra'in, penggembala, yang kita akan dimintai pertanggungjawaban ya terkait dengan yang kita pimpin. Anggota keluarga kita, anak dan istri kita di bawah kepemimpinan kita. Tayyib. Sekian banyak kisah dari para salaf terdahulu di mana mereka di masa mudanya menjadi orang-orang yang tidak baik. Ya, tidak menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang-orang yang tidak baik. Kehidupannya serba maksiat. Tapi dikarenakan mentaufik dan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, meskipun kondisi mereka berlumuran dengan maksiat dari pagi sampai pagi kembali, namun ya banyak dari kalangan ya salaf terdahulu yang mereka kemudian taubat, ya sadar taubat dengan taubat yang sesungguhnya, kemudian mendalami ilmu agama, yang kemudian menjadi alim, menjadi ulama. Ya, menjadi alim, menjadi ulama. Tayyib. Para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Kalau kita membaca kisah dan sejarah mereka, bagaimana kehidupan mereka di masa jahiliyah. Ya. Di antaranya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sangat disegani, ditakuti ya oleh masyarakat setempat. Ya. Tayyib. Ditakuti karena ya kejelekannya. Karena kejelekannya sehingga orang itu takut gitu ya. Karena orang itu betul-betul jelek, jahat, nakal. Ya. Buruk. Tapi masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, berikan hidayah. Ya. Yang kemudian masuk Islam. Dan dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin Islam menjadi kuat. Yang dulu di pihak ya musuh, sekarang di pihak ya kaum muslimin. Sehingga sekali lagi, kalbu-kalbu manusia, bahkan kalbu-kalbu kita semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jaminan bagi kita yang sekarang ini kalbunya masih baik, masih istiqomah, masih lurus, yang kemudian sampai meninggal dunia tetap masih istiqomah. Enggak ada jaminan. Namun yang terpenting dan yang harus bagi kita adalah berupaya. Bagaimana agar kita itu istiqomah? Bagaimana agar kita itu tetap lurus? Bagaimana agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kan demikian. Ya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh kemudian ya apa namanya itu sudah melewati sekian cobaan, sekian ujian, sekian fitnah, lulus, lulus dan lulus, tidak. Ya. Sehingga di antara nasihat dari ustaz kita ya Ustaz Muhammad Said rahimahullah radhiyallahu apa? Hafizallahu ta'ala, bahwa yang namanya ujian dan cobaan itu terus menerus silih berganti. Ya. Yang kita berupaya agar dan semoga kita selamat, ya, berhasil, sukses dalam menghadapi ujian sekarang ini, ataukah ujian yang setelah ini, ataukah ujian yang setelahnya lagi, ataukah ujian yang setelahnya lagi. Tayyib. Ketika kita sudah berupaya, berikhtiar, berdoa, ya, maka harapannya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tetap istiqomah di atas al-haq, di atas kebenaran. Harapannya semoga Allah Azza wa Jalla menampakkan kebenaran bagi kita sebagai kebenaran dan menampakkan kebatilan bagi kita sebagai kebatilan. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu betul-betul nampak sebagai kebenaran, dan rezeki, berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkanlah kepada kami kebatilan itu nampak sebagai kebatilan, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa meninggalkannya. Ya. Karena kita mengikuti kebenaran, kita meninggalkan kebatilan, itu kan juga taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Sehingga din barakallahu fikum, masing-masing dari kita hendaknya mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi urusannya, meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi pertanggungjawabannya, meninggalkan hal-hal yang dia ya di akhirat, di alam kubur, tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan terkait dengan hal itu. Tayyib, dan hendaknya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita melihat saudara, teman kita, sahabat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan dan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif, yang tidak bermanfaat, kita ingatkan. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa saja yang menunjukkan, mengarahkan pada perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Nah, siapa tahu ucapan nasihat ya dari kita bermanfaat bagi orang itu, yang kemudian menjadi sebab orang itu melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ibaratnya kita duduk, kita tidur, ya kita mendapatkan pahala. Nah, kalau bahasa bisnis itu apa ya? Apa bahkan Zen? Enggak, MLM gitu ya. Ya ini kita punya investasi gitu ya, atau saham. Alhamdulillah kita ya mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba, mendapatkan pahala ketika orang yang pernah kita nasihati itu ya melakukan seperti apa yang kita nasihatkan. Dan sebaliknya, masing-masing kita berhati-hati dari menyampaikan ataukah mengarahkan dan menunjukkan kepada teman, kepada sahabat, kepada orang lain terkait dengan hal-hal yang jelek. Ya. Terkait dengan hal-hal yang jelek. Karena ketika kita menunjukkan pada perkara yang jelek, kita juga akan mendapatkan dosa seperti yang dilakukan oleh yang melakukannya. Ya, ibaratnya meskipun kita tidur, kita tidak melakukannya, tapi kita juga mendapatkan dosanya. Karena kita pernah menunjukkan dan memberitahukan perkara jelek itu kepada ya orang tersebut. Karya ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan hadis tadi dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua istiqomah di atas al-haq dan mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.